Kalian satu agama kalian. Sebab semua agama kekafiran itu satu perikatan. Agama kekafiran. Dianggap satu. Dan dari satu-satu semuanya kita nyatakan lakum dinukum waliya din. Baik. Hanya ya syaitan itu memperindah dalam upaya dia untuk memalingkan seseorang agar supaya ya kekafiran, kesesatan itu dianggap indah. Di ayat yang pernyataan syaitan sendiri di hadapan Allah, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lakum fil ardh. Wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah palingkan saya, maka betul-betul uzayyinanna lahum. Uzayyinanna lahum. Saya akan perindah untuk mereka di muka bumi. Ini metode dari metode syaitan dalam menyesatkan, membuat sesuatu itu indah. Dengan ucapan, dengan penampilan, dikondisikan agar supaya seseorang tertarik. Ini mengerikan kalau orang tidak mempunyai kekuatan ini, kekuatan agama, kekuatan iman. Sebab kadang orang sudah punya kekuatan ini, artinya apa? Dengan ilmu dia, dia bisa melihat bahwa ini perdayaan syaitan. Masih diperlukan kekuatan lebih lagi, yaitu kekuatan iman. Ilmu yang betul-betul menakar, yang bisa menjadi kekuatan, menjadi keimanan. Sebab kadang kita sudah ketahui, tetapi karena hebatnya hiasan itu, hebatnya perindah-indahan yang dilakukan oleh syaitan, tetap kita tertarik. Zayyinanna lahum fil ard. Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh. Kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh, dan tentunya para pengikut nabi pun akan dapatkan bagian ini. Musuh di mana? Musuhnya syaitan, syaitan. Syayatin al-insi wal jin. Syaitan, syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Bagaimana syaitan, syaitan ini? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka memberikan wahyu kepada sebagian yang lainnya. Ada bisikan. Syaitan, syaitan penjuru berita membisikkan kepada dukun-dukun. Syaitan, syaitan penghasut membisikkan kepada orang-orang yang mulai dihasut. Syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia saling membisikkan, atau dari sesama manusia, sesama, pokoknya saling membisikkan, saling memberikan wahyu. Wahyu itu penyampaian secara tersembunyi, secara halus. Zukhrufal qawli ghurura yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Ini dia zukhrufal qawl. Zukhrufal qawl, ucapan yang indah yang telah dihias-hiasi. Gurura yang betul-betul menipu. Gurura yang betul-betul menipu. Ini ya. Ini berhasil. Syaitan dalam membentuk orang seperti ini berhasil. Setiap aliran kesesatan pasti ada pembicaranya yang sangat memukau. Setiap jalur kesesatan. Itu banyak pembicara-pembicara. Kesesatan dalam perpolitikan, ada ahli-ahli bicaranya yang membuat orang terpukau, terlena. Kesesatan dalam bidang agama, dalam ceramah-ceramah sesat, itu ada orang yang terpukau, terlena. Kesesatan dalam musik, ada orang-orang yang berbicara, yang memukau. Bahkan musik itu sendiri hiasan dari awal sampai akhirnya. Dalam bidang ini, dalam berbagai bidang kesesatan, ada pembicaranya, ada penyampainya. Lagi dalam perkara tidak. Di dalam perkara-perkara tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lihat ke titik pembahasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala karena mereka tegak di atas ibadah. Kemudian wa qala ta'ala lil masih alladhi du'iyat bihi ilahiyyah wan nubuwah in huwa illa 'abdun an'amna 'alayhi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Allah berfirman tentang Al-Masih yang diserukan kepada beliau al-ilahiyyah, ketuhanan. Orang-orang Nasara, orang-orang yang telah inginkan kitab mereka, merusak akidah mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa, in huwa tidak lain illa kecuali abdun, hamba, an'amna alaihi, yang kami beri nikmat atasnya, wa ja'alnahu matalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai perumpamaan bagi bani Israil. Allah katakan in huwa illa abdun, dia tidak lain kecuali abdun, abdun, hamba. Hamba artinya apa? Allah cipta, Allah yang kuasai. Abdun, dia adalah orang yang tegak di atas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah merupakan pujian yang tiada tandingannya. Hamba yang diberi anugerah yang sangat hebat. Inilah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kalimatullah. Dan seorang muslim wajib menyatakan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dia adalah hamba Allah. Rasul Allah, kalimatullah, dicipta oleh Allah. Dari Allah yang Allah masukkan melalui Jibril. Artinya makhluk sama dengan ruh-ruh yang lainnya. Titik pembahasan kita di sini, Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Isa, mensucikan Nabi Isa dan memuji Nabi Isa dengan kalimat beliau tidak lain kecuali hanyalah hamba. Lihat besarnya kedudukan hamba ini. Sebagai hamba, orang yang tegak di atas ubudiyah. Itulah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, la tutruni kama akratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, kata beliau, karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tutruni, jangan kalian melakukan itra, memuji saya, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Isa anak Maryam. Fa innama ana abdun, saya tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. Coba lihat. Faqulu, maka katakanlah, Abdullahi, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Di atas, karena itulah Nabi bersabda, jangan kalian memuji saya, bagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Sebab apa? Orang-orang Nasara dalam memuji Isa anak Maryam sudah lewat batas. Bukan lagi sebagai hamba. Akhirnya mereka keluar dari ubudiyah. Mereka keluar dari ubudiyah. Mereka keluar dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menegaskan, fa innama ana abdun, saya tidak lain kecuali hanyalah abdun, hamba. Faqulu, maka katakan. Artinya kalau kalian mau memuji saya, ucapkan Abdullah. Ini Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Itu kalimat pujian yang sangat luar biasa. Sebab semua sifat kemuliaan di sisi Allah itu sudah terlingkup pada kalimat abdun, hamba. Abdun, hamba. Tegakkan sifat. Puasa, zakat, haji, semua ibadah lahiriah, batiniah, sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ibadah kan? Yang tegak mewujudkannya apa? Abdun, hamba. Itu pujian. Wa rasuluhu, dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini jelas jemaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Isa sebagai hamba dan Nabi kita memerintahkan kita untuk memuji dirinya dengan hamba. Karena itu kejar penghambaan ini, kejar pemuliaan. Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala jelaskan kalimat la tutruni, kesimpulan pembahasan beliau, la tutruni, jangan kalian melakukan itra' kepada saya. Itra' di sini pujian secara mutlak. Jangan kalian memuji saya sebagaimana orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Banyak ulama, dan kadang kita terjemahkan di situ, jangan kalian berlebihan dalam memuji saya. Jangan kalian berlebihan dalam memuji saya. Syekh mengatakan tidak. Kurang tepat. Yang benar, jangan kalian memuji secara mutlak. Sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Kata Syekh, Nabi melarang umatnya memujinya, padahal itu boleh asalnya. Sebab apa? Nabi khawatir umatnya, orang yang memuji ini, terjatuh pada perkara yang tidak boleh. Dan kaidah agama menutup menutup celah sebelum masuk. Ini juga sangat sejalan dengan tawadu. Ini lebih menunjukkan tawadu. Jangan kalian memuji saya. Padahal Nabi sangat pantas untuk dipuji. Dan itu pun Nabi berikan jalan keluar. Jika kalian ingin memuji saya, maka katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ini kata beliau menguatkan. Kalimat saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Mengeluarkan, semakin menguatkan pendapat ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, seolah-olah kalimat saya tidak lain kecuali hanyalah hamba dan seterusnya, ini keluar sebagai jawaban dari pertanyaan, apa yang kami katakan dalam memuji engkau ya Rasulullah? Nabi mengatakan, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kata Syekh, maknanya, ucapkan apa yang tidak diragukan secara syariat, yang merupakan sifat saya, dan jangan tambah atasnya. Kemudian beliau katakan, maka di manakah? Aina hada mimma yasifu ba'dul muslimin al-yum, fima yusammunahu bil mawalid wa ghairiha, mimma lam yakun ma'rufan inda salafis salih, kaqawlihim innahu nur, innahu awalu khalqillah, إن جبريل كان خادمه ليلة الإسراء وغير ذلك من الممادح والأباطيل فاعتبروا يا أولي الأبصار. Kata Syekh, di manakah kondisi ilmu yang terdapat dalam hadis ini dari orang-orang, dari sifat yang disifatkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka sifatkan pada kitab-kitab yang mereka katakan sebagai mawalid. Maulid, kitab maulid. Kitab barzanj itu kitab maulid. Artinya kitab yang dikarang sehubungan dengan untuk menjelaskan kelahiran Nabi. Itu kitab maulid. Abdi'ba'i, Qasidatul Burda. Ini kitab maulid. Kata beliau mana? Karena kitab-kitab, pujian-pujian, perkara-perkara seperti itu tidak dikenal di kalangan as-salaf, para pendahulu umat yang terbaik. Di dalam kitab itu terdapat pujian-pujian yang sangat mengerikan. Boleh sebutkan di sini di antaranya. Seperti Al-Boisari mengatakan, Da'madda'adhun nasara fi nabiyihim, wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. أوصله إلى أن قال فيه فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. البوصيري dalam memuji Nabi dalam Qasidatul Burda, dia sendiri mengatakan dalam kasidahnya, tinggalkan apa yang diserukan oleh orang Nasara terhadap Nabi mereka. Tinggalkan. Apa yang diserukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi mereka. Dan hukumlah sesuai dengan kehendak kamu pujian terhadapnya, wahtakimi, dan berhukumlah terhadapnya. Artinya, bagaimana orang Nasrani dalam memuji dari mereka, jangan kamu lakukan. Diajak juga seperti itu. Dan hukum dalam pujian sesuai dengan kehendak kamu. Tapi kemudian bagaimana caranya dia memuji? Lihat, ya, disebutkan pujian-pujian, disebutkan satu di antara pujiannya. Maka sungguh di antara kebaikan engkau ya Muhammad adalah dunia beserta isinya. Itu bahagian dari kebaikannya Muhammad SAW. Dunia beserta isinya. Dan di antara ilmu-ilmu engkau adalah ilmu Allah, ilmu Lauhul Mahfuz, dan ilmu Al-Qalam, ilmu pena. Apalagi yang disisakan untuk Allah. Sampai ilmu Lauhul Mahfuz juga adalah bahagian dari ilmunya Nabi. Ilmunya Al-Qalam, qalam, pena, yang menulis semua yang Allah perintahkan. Padahal dia sendiri di atas mengatakan apa? Tinggalkan pengakuan seruan-seruan orang Nasara terhadap Nabi, Nabi mereka. Lihat jamaah, kenyataan. Banyak orang yang mengatakan saya tidak begini, tapi ternyata tetap begitu. Saya tidak terjerumus, tapi ternyata orang yang paling terjerumus. Saya tidak musyrik, tetapi orang yang sangat musyrik dengan segala-segala musyrik. Lihat bagaimana kondisi ini. Bukan juga diantara ucapan-ucapan yang terdapat dalam mawalid, innahu nur, Nabi disifati dengan Nabi itu nur. Bahkan dalam qasidah itu, dalam Barzanji, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, cahaya di atas semua cahaya. Kalimat ini umum sehingga memasukkan semua cahaya Allah Subhanahu wa taala sebab keumuman kalimatnya. Nurun fauqa nur. Innahu awwalu khalqillah. Ini lafaz-lafaz yang beliau celah di sini bahwa Nabi adalah makhluk yang pertama. Kalau ini dikembangkan, ini banyak sangkaan orang-orang bahwa semua ini dicipta karena Nabi. Salah-salah jamaah. Penciptaan ini untuk ibadah, karena ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan karena Nabi Muhammad SAW. Tuhan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dicipta juga untuk tegaknya ibadah. Untuk tegaknya ibadah. Pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lewat batas. Bahwa Jibril adalah pelayannya Nabi pada malam Lailatul Isra. Nabi mengatakan la tutruni, jangan kalian memuji saya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Fa innama ana 'abdun, saya tidak lain kecuali hanyalah hamba. Faqulu, katakan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam Barzanji, dalam nathar dan nazamnya. Barzanji itu ada dua bentuk, ada nazam dan ada nathar. Nathar semacam bentuk cerita yang tersusun baik indah. Kalau nazam tersusun semacam puisi. Ada beberapa lafaz, ada perbedaan lafaz. Dan itu di dalamnya terdapat pengerian-pengerian. Ini saya akan di antara buku yang membuat pujian-pujian yang lewat batas di sini. Ini buku doa-doa dan wirid pilihan. Penyusun Profesor Dr. Haji Abdurrahman Andika Salama S.A.M.S.I. Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahim Amin. Dr. Andes Haji Muhammad Zain Irwanto. Buku pelatihan untuk orang-orang umi, santri baru umi. Kehadirannya di sebuah pesantren diharuskan membaca wirid-wirid ini. Dikumpul kumpulan-kumpulan doa, wirid, pilihan. Secara singkat ada beberapa, dipilih-pilih ayat-ayat, beberapa doa. Kemudian untuk Yasin ada perlakuan khusus dalam membaca Yasin. Tiap beberapa ayat maka diputus dibaca doa. Dibaca doa. Kemudian lewat beberapa ayat dibaca lagi, ada lagi doa khususnya. Lewat beberapa ayat ada lagi doa. Dan diantara doa dalam selah ada selah doa di sini untuk Yasin. Ketika sampai pada ayat wala أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Ya, di situ ada doa. Ya, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة ودلل لنا شعابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق محمد وآله أجمعين إنك على كل شيء قدير. Ya, dua kali doanya, tiga kali doanya. Tiga kali dibaca doa, baru kemudian membaca ayat selanjutnya. وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ. Kemudian begitu sampai beberapa ayat, ada lagi doa. Baik, lihat doa ini, kita baca tadi. Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Atau saya baca terjemahannya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Dan mudahkanlah kepada kami kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Saya tambah terjemahannya. Dengan kebenaran surat yang mulia ini, bihaqqi hadhihi surah. Ini tawassul dengan surah. Kemudian lihat, wa bihaqqi Muhammadin, dan dengan kebenaran Nabi Muhammad. Bihaqqi Muhammad, ini tawassul dengan menggunakan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa alihi, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarga-keluarganya, ajma'in seluruhnya, innaka ala kulli syai'in qadir, seluruh keluarganya, sungguh engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Baik, ini jelas sekali bentuk doa dengan tawassul terhadap hak Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk doa bid'ah, tawassul bid'ah. Iya, ini termasuk tawassul bid'ah dalam doa. Iya. Tawassul bid'ah itu banyak ya, dalam lagu-lagu dinyanyikan itu, lagu-lagu Islam itu yang pakai bahasa Arab itu, kalau saya tidak salah diambil dari potongan-potongan, diambil diantaranya ada yang diambil dari potongan-potongan kitab-kitab yang sesat itu, kitab-kitab Maulid. Iya, diambil dari potongan-potongan itu dibacakan, iya, kemudian dijadikan lagu. Dan diantaranya ada yang jelas, saya tidak tahu diambil atau tidak, tapi yang jelas tawassul, bentuk tawassul di dalamnya seperti lagu Wa'an itu salawatullah, salamullah, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Rasulillah. Ini saya sudah nama, sudah salah, sebab salawat dan salam kepada Toha Rasulullah atau kepada Yasin Rasulullah. Nabi tidak pernah punya nama Toha. Tidak tahu kalau yang sekarang ini mungkin dia namanya Toha. Iya. Nabi tidak pernah mempunyai nama Yasin. Ada hadis, tapi hadis lemah. Baik, ditambah lagi pada kalimat setelah itu. Iya. Saya tidak hafal, tapi yang jelas tawassalna. Iya, di habibillah, kita tawassalna, kami bertawassul. Sekarang meminta kepada Allah, tawassalna, kami bertawassul dengan kekasih kami. Ini tawassul bid'ah. Iya, sepeninggal Nabi SAW, tawassul bid'ah semua perkara ini. Gimana ucapan-ucapan itu dihadapkan dengan sabda Nabi SAW, la tutruni, jangan kalian memuji saya, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa anak Maryam. Iya, kan ini justru ini mau diikuti di para penyanyi ini. Tidak mau ketinggalan dengan orang-orang Nasara. Iya. Orang-orang Nasara itu apa? Ibadahnya apa? Nyanyi, lagu, sentuhan-sentuhan mereka dengan lagu. Kaum muslimin yang goblok, iya, yang menempuh jalan mereka dengan nasyid, dengan lagu-lagu semacam ini goblok mengikuti mereka. Tasyabbuh terhadap orang-orang Nasara. Tasyabbuh terhadap orang-orang Nasara. Dari kalangan kaum muslimin, dari tarekat Sufiyah. Dari tarekat Sufiyah. Dari kalangan kaum muslimin, itu dari tarekat Sufiyah. Iya. Kalau dari kalangan kaum muslimin, dari tarekat Sufiyah. Semua jalur nasyid, maulid, apa, lagu-lagu itu dari tarekat Sufiyah yang ada di Indonesia. Iya. Ada dari jalur Darul Arqam, Malaysia. Itu ada lagu-lagu. Iya. Itu tarekat Sufiyah. Ada dari jalur tarekat-tarekat Sufiyah yang berada Indonesia dari kalangan NU apa semuanya itu banyak, termasuk ini Salawatullah dan semisal itu. Ada Raja Jalur, iya, Hasan Al-Banna, iya, pencetus tarekat juga, iya, di Mesir berkembang dengan nasyid-nasyid, masuk di Indonesia, iya, dengan nama kelompok Ikhwanul Muslimin atau dengan partai, iya, kemudian menyemarakkan dakwah dengan, iya, lagu-lagu semacam itu, kemudian dikembangkan, berkembang, semuanya dari jalur tarekat kaum Muslimin, iya, dan mereka dari kelompok tarekat yang banyak mau menyerupai orang-orang Nasara, yang banyak mau menyerupai orang-orang Nasara. Dari sisi apa? Dari sisi hulu. Orang Nasara kan dari sisi hulu. Iya, mereka hulu. Orang Yahudi, iya, kebalikannya. Hulu dari sisi bersikap. Kalau orang Yahudi justru meremehkan Nabi dan Rasul, bahkan membunuh Nabi dan Rasul. Membunuh Nabi dan Rasul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagu-lagu itu, nasyid-nasyid itu mengerikan. Tetapi memang tersentuh orang, tersentuh. Iya. Disitulah ketika orang tersentuh, disitulah orang menganggap bahwa ini benar ini. Sebab saya tenang dengan ini. Padahal kalau sentuhan karena lagu, lagu-lagu orang Nasara antum dengar itu tersentuh juga. Iya. Atau tidak usah lagu-lagu orang Nasara, tidak usah lagu-lagu orang Nasara. Iya, lagu-lagu umum. Iya. Lagu-lagu umum, lagu-lagu yang anu. Enggak, lagu-lagu umum yang ya, lagu-lagu cengeng itu, yang romantis. Nah, itu tersentuh orang itu. Sebab liriknya memang menyentuh. Eh, ada lagu-lagu yang intinya pri kemanusiaan. Eh, tersentuh orang itu terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ada lagu-lagu yang berhubungan dengan bakti terhadap kedua orang tua. Itu tersentuh itu, menurut lagu itu. Yang jalur itu memberikan sentuhan. Iya. Sesuai mau diarahkan kemana. Iya. Ada lagu-lagu yang memang kalau didengar mau goyang terus orang. Iya. Iya. Mau mengamuk terus. Iya. Lagunya anak muda yang suaranya saja. Duk, duk, duk, duk. Iya. Dan didengar apa yang diucapkan sudah. Iya. Ini kesesatan jemaah dalam memberikan sentuhan. Baik, zikir berjamaah ini mengambil porsi dalam sisi ini. Iya, dengan zikir diberikan ceramah, sentuhan, kemudian Subhanallah, walhamdulillah, wala. Terus menyanyi sudah. Bagaimana liriknya itu menyentuh dan seterusnya. Orang tersentuh itu. Dan sentuhan ini lebih dikena. Lebih kena. Sebab apa? La ilaha illallah asalnya kalimat mulia. Dan memang kaum muslimin tidak ada yang menolaknya. Pasti menerima la ilaha illallah. Apalagi disentuhkan dengan irama. Disentuhkan dengan irama. Sudah. Iya. Jalur ini jalur yang paling sulit orang lepas. Iya. Jalur ini paling sulit orang lepas. Sebab apa? Orang tidak bisa melihat di mana titik kesalahannya. Susah melihat di mana titik kesalahannya. Padahal mudah bagi orang yang ikut di atas sunnah Nabi SAW. Cara zikir seperti itu tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Selesai. Dan zikir adalah ibadah kepada Allah yang sempurna penjelasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya cara seperti itu sudah ada, maka seandainya cara seperti itu yang benar, maka Nabi dan para sahabatnya pasti telah mencontohkannya. Bahkan di zaman sahabat ada orang yang berzikir dengan zikir jamaah, tetapi langsung ditegur keras oleh ulamanya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Baik, itu Abdullah Nasir dan semisal itu. Ini masih ada lagi. Ini dan ini banyak. Ini yang saya sering sebutkan ini. Salawat nariyah. Ini juga disebutkan dalam kitab ini. Saya baca. Salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna. Wasallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Terhadap sayyidnya kami. Muhammad. Kata sayyid dalam salawat nabi. Kata sayyid dalam salawat itu bid'ah. Jadi, lihat, terhadap Nabi, kepada sayyid kami, Muhammad, alladhi yang mana dia, tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad. Al-uqad, simpul-simpul. Tanhallu terlepas. Iya, bihi dengannya. Tanhallu bihil uqad. Iya, lihat maknanya, yang mana dengannya. Iya, simpul-simpul itu terlepas. Kalau di sini terjemahkan, yang mana lantaran beliau, semua yang sulit menjadi mulia. semuanya sulit menjadi mudah. Kemudian watanfariju bihil kurab, tanfariju bihil kurab, berbagai kesulitan bencana terlepas hanya dengannya. Kalau di sini terjemahkan semua yang menyusahkan menjadi terlepas, watuqda bihil hawaij, yang dengannya semua hajat akan terpenuhi, yang hanya dengannya iya semua hajat terpenuhi. Di sini terjemahkan semua keinginan tercapai, watunalu bihil arraghaib, semua hajat terpenuhi, watunalu bihil raghaib, dan dengannya arraghaib, raghbah, keinginan-keinginan akan diperoleh. Sini terjemahkan semua keinginan tercapai, wa husnul khawatim, dan husnul khatimah, ya husnul khatimah akan diperoleh dengan itu, wa yustasqa bihil ghamamu biwajhil karim, dan yustasqa, lantaran beliau yang mulia siraman hujan dimohon, lantaran beliau yang mulia siraman hujan dimohon. Ini salah terjemahannya. Sebab di sini dikatakan yustasqa al-ghamam biwajhil karim. Iya. Al-ghamam yustasqa. Minta kepada al-ghamam. Iya, istisqa, minta. Iya, diminta kepada al-ghamam. Diminta kepada al-ghamam, apa al-ghamam? Awan-awan biwajhil karim, dengan wajahnya dia Nabi Muhammad yang mulia. Terus sesuai dengan lafaz ini ya, yustasqa al-ghamam, al-ghamamu berarti dia maf'ul, naibul fa'il, dia yang al-ghamam yang dimintai dengan wajah Nabi Muhammad yang mulia agar supaya diturunkan hujan. Wa alihi, dan terhadap keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, fi kulli lamhatin, dalam setiap saat, wa nafasin, dan setiap nafas, biada di kulli ma'lumillah, dengan sejumlah semua yang kamu ketahui ya Allah. Jadi semua salawat itu seperti itu jumlahnya. Salawat yang sesat ini seperti itu jumlahnya. Nah, ini kengerian, ini salawat nariyah, dan salawat nariyah ini bukan hanya di kitab-kitab, iya, kadang juga disebutkan dalam kumpulan dikir-dikir untuk orang yang meninggal, untuk dibagi-bagikan itu. Disebutkan salawat nariyah. Kadang juga salawat nariyah ini iya, sudah ditempel ini, di apa? Iya, ditempel di kaligrafi, iya, dalam bentuk kaligrafi kain atau apa, atau di dinding, apalah dalam bentuk kaligrafi yang batu, ditempel di dinding-dinding dengan maksud-maksud penempel-penempelnya. Iya. Sudah bacaannya salah, maksudnya menambah kesalahan. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya bertentangan betul dengan petunjuk Rasulullah, la tusruni, jangan kalian memuji saya. Jangan kalian memuji saya. Ini saya bawa ini sebab ya sempat ada di rumah, jadi kita pada nanti sudah lewat pembahasannya, kita tidak bawa. Dan banyak kitab-kitab yang punya pujian-pujian berlebihan terhadap Nabi SAW yang bertentangan dengan keterangan ini. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semua ini menjelaskan kepada kita perlunya ilmu. Iya, perlunya penjagaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu ilmu jamaah, dan bagaimana menjadikan ilmu itu menjadi kekuatan iman. Iya, menjadi sebuah amalan soleh. Iya, kita jadikan untuk yang untuk kita dakwahkan dengan kita dakwahkan sesuai dengan kemampuan dan bersabar di atasnya. Sampai itu jamaah kecelakaan. So kadang orang mengetahuinya tapi tetap terjerumus. Banyak sebab orang menyebabkan seseorang, banyak sebab seseorang terjerumus ke dalam bencana dan bencana. Walaupun perkara itu jelas dan jelas. Apalagi bentuk ini, ghulu berlebihan terhadap Nabi SAW, sungguh dan sangat sungguh terlalu banyak sudah pelanggaran-pelanggaran. Iya, dalam berlebihan terhadap Nabi SAW. Yang kita bahas tadi itu, ghulu dalam ucapan, dalam pujian. Ghulu dalam puji, dalam pujian. Iya. Itu ketika haji, ghulu dalam bentuk, banyak macam bentuk ghulu terhadap Nabi SAW. Itu tadi dalam pujian. Sedikit pembahasan tentang itu. Baik. Semua ini bertentangan dengan sifat ubudiyah. Hamba yang betul-betul ingin mendapatkan kemuliaan, maka kejar tegakkan penghambaan. Dan mereka yang menginginkan penghambaan yang sebenarnya harus taati perintah Nabi SAW. Jangan lakukan itiraf. Puji Allah Subhanahu wa taala semata dan puji Nabi kita Muhammad Sallam, jangan lepas di atas Abdullah wa Rasulih wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dengan segala makna penghambaan yang tiada tandingannya, dan beliau adalah Rasul Allah yang betul-betul sangat luar biasa kerasulannya. Jangan lewatkan dari itu, jangan lewatkan dari itu. Sekian, subhanallah.